Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِ فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, kesehatan dan waktu luang, sehingga pada malam hari ini disenangkan oleh Allah Azza wa Jal di majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Jamaah sekalian, seperti kajian-kajian sebelumnya, bahwa kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah rahimahullah, dan kita masih berada pada hadis yang kedua, yakni hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tentang al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan. Dan juga di dalam hadis tersebut dibahas tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan kita sudah membahas atau masih berada pada rukun Islam, dan tepatnya rukun yang pertama, yakni syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kenapa syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah? Di sini keyakinan ini diungkapkan dalam konteks asyhadah. Dalam konteks asyhadah. Karena asyhadah barakallahu fikum, di antara makna yang terkandung di dalam asyhadah, ketika seseorang bersaksi, dia melihat kejadian, melihat, mendengar dan merasakan. Ini kalau asyhadah, ketika bersaksi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersaksi tentang la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu yang lebih. Bukan hanya sebatas meyakini, bukan hanya sebatas i'tikad, bahkan lebih dari itu. Seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan engkau mendengarnya. Dalam artian, engkau memang harus betul-betul yakin. Engkau memang harus betul-betul meyakini tentang la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini hikmahnya. Sehingga oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam bentuk asyhadah untuk bersaksi. Allah tidak mengatakan i'taqid, yakinilah. Akan tetapi isyhad, bersaksilah. Nah, bersaksilah bahwasanya alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebuah penegasan dalam keyakinan pada kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian pada syahadat atau pada rukun yang pertama ini dikumpulkan dalam satu rukun ini dua syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kenapa tidak dipisahkan? Dalam hal ini para ulama menyebutkan beberapa faedah atau pelajaran yang bisa diambil dari ini. Yang pertama adalah bahwasanya dua syahadat ini adalah pokok dasar atau landasan utama di dalam sah atau tidaknya sebuah amalan. Diterimanya sebuah amalan atau tidak diterimanya amalan seseorang, semuanya itu terkandung. Materinya, keterangannya terkandung di dalam dua syahadat tersebut. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah. Di dalam beramal seseorang harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan syarat al-ikhlas ini terkandung pada syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tata cara dan bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam amalan-amalan yang dia lakukan. Dia tidak melebihkan dan juga tidak mengurangi dari amalan-amalan yang pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syahadat atau syarat yang kedua ini terkandung pada syahadat yang kedua. Nah, kemudian faedah yang kedua, kenapa digabungkan dua syahadat ini di dalam satu rukun, adalah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perantara dari Allah. Dialah yang menyampaikan syariat yang Allah wajibkan na'am kepada umat manusia. Sehingga oleh karena itu, fasyahadatu lahu birrisalah wal ubudiyah min tamami syahadati alla ilaha illallah. Sehingga oleh karena itu, mempersaksikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dari kesempurnaan syahadat la ilaha illallah. Sehingga syahadat yang pertama tadi, syahadat la ilaha illallah, itu disempurnakan dengan syahadat yang kedua, yaitu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga oleh karena itu tidak bisa dipisahkan antara dua syahadat ini. Ketika seseorang bersaksi tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini dia telah menjalankan salah satu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Ketika seseorang bersaksi la ilaha illallah, maka dia juga wajib untuk bersaksi tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar awalladhi nafsu muhammadin biyadihi. Demi zat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengar perihal tentangku, baik dia itu dari kalangan Yahud ataupun Nasoro. Kemudian dia mendengar tentang perihalku, tentang kerasulanku, namun dia meninggal dalam keadaan belum beriman kepadaku. Illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk dari ahlun nar, penduduk api neraka, wal iyadu billah. Naam. Barakallahu fikum. Adapun tentang syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ini sudah kita jelaskan maknanya, begitu pula syarat-syarat dari keduanya pada kajian-kajian sebelumnya. Berikutnya adalah naam rukun yang kedua, barakallahu fikum, wa iqamus shalah atau wa iqamatus shalah wa antuqimas shalah, yaitu engkau mendirikan dan menegakkan salat. Nah, pada rukun yang kedua ini, barakallahu fikum, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan atau mendirikan salat. dan tentang kewajiban salat termasuk sesuatu yang tidak ada keraguan di dalam halnya, di dalamnya. Dan bahkan seseorang tidak boleh bodoh dalam hal ini. Karena pengetahuan tentang kewajiban sholat ini sifatnya yakin. Termasuk dari ilmu yakin, sifatnya ilmu na'am yang tidak boleh diingkari dan seorang pun tidak boleh tidak mengerti tentang hal ini. Ibarat bahwasannya api itu panas. Ibarat orang mengetahui bahwasannya api itu panas. Nah, karena tidak ada orang yang mengatakan bahwasannya api itu dingin. Tidak ada seorang pun yang mengatakan. Barakallahu fikum. Dan tidak akan pernah terjadi. Kecuali pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam atas kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tentang kewajiban sholat, pengetahuan tentang kewajiban sholat termasuk perkara yang sifatnya daruri. Seorang pun tidak boleh tidak paham tentang kewajiban sholat tersebut. 6. Apa itu as-sholat? 6. Secara definisi syar'i, sebelumnya secara definisi 6 bahasa, makna as-sholat itu adalah ad-du'a. Wa salli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Allah menyebutkan wa salli 'alaihim, dan bersalawatlah untuk mereka, maksudnya doakanlah kebaikan untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doanya kamu untuk mereka merupakan ketentraman bagi mereka. Ini makna secara bahasa. As-shalah itu adalah ad-du'a. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun definisi as-shalah secara syar'i, na'am, disebutkan di banyak kitab bahwa at-ta'abudu lillahi ta'ala bi'akwalin wa af'alin ala hay'atin makhsusatin muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim. Bahwasanya as-salat adalah bentuk peribadatan kepada Allah dengan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan khusus dan tertentu yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan assalam, ditutup dengan at-taslim, dengan salam. Barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran disebutkan perintah untuk melaksanakan sholat itu dengan lafaz iqamatus sholat. Selalu dengan lafaz iqamatus sholat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang melaksanakan sholat selalu dengan nam innal ladhina yukimunas sholat. Selalu dengan lafaz-lafaz iqamatus sholat. Nah, banyak ayat di dalam surat Naam, surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah wal muqiminas shalah. Selalu dengan lafaz iqamatus shalah dan selalu dengan lafaz daimun, orang-orang yang selalu mengerjakan salat. Naam. Pujian dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz iqamatus shalah. Naam, atau pujian dengan lafaz ad-dawam, yang selalu mengerjakan sholat dan berkesinambungan. Nah, di sini ada makna lebih. Di sini ada makna lebih. Yaitu, na'am, barakallahu fikum, yang pertama adalah melaksanakan sholat, yang mana hal itu dilaksanakan secara al-mudawamah, yang selalu terus-menerus. Yakni makna iqamatus shalah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menegakkan salat, aqimus shalah. Naam, aqimus shalah. Maka di sini ada makna lebih, bukan hanya sebatas untuk melaksanakan salat. Tidak ada di dalam Al-Qur'an perintah untuk melaksanakan salat dengan lafaz shalli. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wahai orang-orang yang beriman, sholatlah kalian. Tidak ada dengan lafaz seperti ini. Selalu dengan iqamatus sholat. 6. Wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Dan juga bahkan di dalam 6 rukun Islam, hadis di dalam rukun Islam selalu disebutkan bagaimana 6 wa antuqimus sholat, yaitu engkau menegakkan sholat. Apa makna iqamatus sholat? Dijelaskan oleh para ulama bahwa makna menegakkan sholat adalah yang pertama, sholat tersebut dilakukan secara al-mudawamah. Jadi ada makna lebih. Al-mudawamah, dilaksanakan secara terus-menerus. Yang kedua, dilaksanakan dengan tata cara naam dan waktu sesuai dengan bimbingan di dalam syariat ini. Jadi ada dua makna iqamatus shalah. Yani yang pertama adalah mudawatuha, dilaksanakan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, naam barakallahu fikum, dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan waktu yang telah ditentukan di dalam syariat. Barakallahu fikum. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an selalu perintah untuk melaksanakan sholat itu dengan lafaz jamak. Dengan lafaz jamak. Apa itu jamak? 6. Lafaz yang diperuntukkan kepada orang banyak. Wa aqimus shalah wal muqiminas shalah ala salatihim daimun ala salatihim yuhafizun. Ini lafaz-lafaz jamak. Maka di sini ada makna lebih juga, yaitu ada perintah. Di sini terkandung perintah bukan hanya sebatas melaksanakan sholat saja, tapi melaksanakan sholat tersebut secara berjamaah. Dan hal ini telah diketahui bersama bahwasanya sholat berjamaah itu wajib dilaksanakan di masjid. Nabi SAW pernah berkeinginan untuk menyuruh seseorang menggantikan posisi beliau sebagai imam. Kemudian beliau pun pergi bersama dengan sahabat-sahabat yang lain ke tempat rumah-rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah dan berkeinginan untuk membakar rumah-rumah mereka. Menunjukkan bahwasanya ada ketegasan yang sangat kuat, perintah yang ditakid, yang dikuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid bersama imam yang telah ditentukan oleh kaum muslimin. 6. Barakallahu fikum. Tadi sempat kita singgung tentang 6. Barakallahu fikum, hukum dari as-shalah, bahwasanya sholat itu wajib, dan kita katakan bahwasanya sholat tersebut tentang kewajibannya tidak bisa diragukan dan wajib untuk diyakini, sifatnya doruri, ibarat pengetahuan seseorang tentang api, bahwasanya api itu panas. Nah, barakallahu fikum. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tidak tahu bahwasanya api itu tidak panas. Semua orang meyakini dan mengetahui bahwasanya api itu panas. Seperti tentang keyakinan kewajiban sholat, bahwasanya sholat itu wajib. Sehingga oleh karena itu ketika ada orang yang meragukan kewajiban sholat, atau dia sama sekali tidak meyakini bahwa sholat itu wajib, maka para ulama mengatakan bahwa orang ini telah kafir. Wa in sallu alfa marrat fi kulli yawm. Walaupun dia sholat 1000 rakaat setiap hari, akan tetapi dia tidak meyakini kewajiban sholat, maka dia telah kafir. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali tentang kewajiban 6, kewajiban sholat, dalil-dalil tentang kewajiban sholat disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW cukup di dalam hadis Umar bin Khattab tentang rukun Islam yang menerangkan bahwasanya iqamatus shalah termasuk dari rukun-rukun Islam. Permasalahannya sekarang adalah, lalu apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Nah, hukum orang yang meninggalkan sholat. Adapun tentang hukum sholat itu sendiri, kita sudah meyakini bersama itu adalah wajib dan pengetahuannya termasuk dari perkara yang sifatnya daruri. Adapun orang yang meninggalkan sholat, nah, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya tarikus shalah takasulan. Orang yang meninggalkan shalat karena malas, di samping dia meyakini kewajiban shalat tersebut, akan tetapi dia meninggalkan shalat karena malas. Nah, maka dia dihukumi sebagai fasik, sebagai ahlul kabair, orang yang melakukan dosa besar, akan tetapi dia tidak dikeluarkan dari keislaman. Nah, banyak sekali hadis-hadis atau dalil dalam hal ini. Di antaranya adalah, nah, hadis bitaqah tentang kartu catatan amalan seseorang yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Seseorang yang memiliki 99 catatan amal dan semuanya terisi dengan kejelekan dan hanya satu kartu saja yang terisi dengan kebaikan, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan dia tidak pernah melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Naam, mengampuninya sementara amalan, dan sementara dia tidak pernah melakukan sedikit pun amal kebaikan kecuali terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, yang kedua, nah, yaitu Nabi SAW mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk jannah. Barakallahu fikum. Dan di sana masih banyak hadis-hadis yang lain. Adapun sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya tarikus shalah takasulan karena malas, maka dia dihukumi kafir. Nah, mereka berdalilkan dengan ayat fa in tabu wa aqamus shalata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Kalau seandainya mereka bertaubat, kembali kepada Islam, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Maksudnya jangan diperangi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan selain mereka masuk ke dalam Islam, mereka harus mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Sehingga oleh karena itu darah mereka selamat dan diharamkan. Nah, tidak ditumpahkan. Kalau seandainya mereka hanya bertobat masuk Islam sementara tidak menunaikan sholat, maka mereka boleh untuk diperangi. Nah, atau dihalalkan darahnya. Menurut mereka, ayat ini menunjukkan bahwasanya sholat itu wajib. Sholat itu wajib dan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu telah kafir. Nah, ini menurut sebagian ulama. Dan di sana, barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, laisa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkus shalah. Tidak ada antara seorang hamba dengan kekufuran melainkan meninggalkan salat. Yakni meninggalkan sholat adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir. Ini makna hadisnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sampai-sampai Abdullah bin Syakik mengatakan, kana ashabu Muhammadin la yarawna syai'an minal a'mali tarkuha kufrun illa shalah. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah meyakini sesuatu dari amalan yang mana meninggalnya itu kufrun kecuali as-shalah. Kecuali as-shalah. Nah. Akan tetapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sana banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita semua tentang bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Di antara ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir adalah Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, berkata Imam Al-Albani rahimahullah, wa inna ma warada 'ani sahabati laisa nassan 'ala annahum yuriduna bil kufri huna al kufra alladhi yukhlidu sahibahu finnar. Apa saja yang datang dari sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bukanlah dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat tersebut mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, atau mereka memaknakan al-kufur di sini adalah pelakunya kekal di dalam an-nar. Nah, bukan seperti itu maknanya. Karena makna kufur itu tidak hanya berlaku kepada amalan-amalan yang ditinggalkan yang menyebabkan pelakunya keluar dari keislaman. Tidak. Di antaranya adalah Nabi mengatakan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufur. Menghina seorang muslim itu adalah kefasikan dan memerangi mereka adalah kekufuran. Membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran. Kekufuran di sini, apakah dari hadis ini kita memahami bahwasanya perbuatan memerangi seorang muslim itu adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari keislaman? Tidak. Nah, perbuatannya, amalannya memang amalan kufur, akan tetapi pelakunya tidak sampai keluar dari keislaman. Ada beberapa perbuatan kemungkaran yang dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kekufuran, akan tetapi na'am tidak menyebabkan pelakunya keluar dari keislaman. Diistilahkan oleh para ulama, na'am kufrun duna kufrin. Kekufuran yang bukan menyebabkan pelakunya keluar dari keislaman. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, kaifa dzalika? Hudzaifah ibnul Yaman min kibari sahabah yaruddu ala Sillah bin Zufar. Bahwasanya Hudzaifah ibnul Yaman membantah nam seseorang yang bernama Sillah bin Zufar. Hudzaifah ibn al-Yaman termasuk dari kibarus sahabah. Nah, bahwasannya Sillah mengatakan, ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yarawna mas-salah. Bagaimana mungkin? Sillah mengatakan, bagaimana mungkin kalimat la ilaha illallah nam bermanfaat bagi mereka sementara mereka tidak mengenal sholat. Yakni mereka meninggalkan sholat. Ucapan ini diucapkan oleh Sillah bin Zufar dan didengar oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Maka seketika Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, ya Sillah, tunjihim minan nar, wahai Sillah, la ilaha illallah tersebut akan menyelamatkan mereka dari api neraka. La ilaha illallah tersebut akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat, dan riwayat ini dijadikan oleh beliau sebagai dalil yang sangat kuat bahwasanya tarikus shalah takasulan, orang yang meninggalkan sholat karena malas itu tidak kafir, hanya saja dia terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Nah, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsu shalawatin katabahunna Allahu 'alal ibad 5 salat waktu yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istihfaafan bihaqqihinna kana lahu indallahi 'ahdun an yudkhilahu al-jannata. Barang siapa yang tidak menyia-nyiakan salat 5 waktu tersebut dan tidak menyepelekan hak dari sholat 5 waktu tersebut, nah, dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki janji untuknya untuk memasukkan dia ke dalam jannah. Ini yang pertama. Orang yang menjaga ibadah sholat 5 waktu, Allah berjanji akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa yang tidak menjalankan sholat 5 waktu tersebut, falaisa lahu indallahi ahdun, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki janji terhadapnya. In sya'a azzabahu wa in sya'a adkhalahu al-jannah. Kalau seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksa dia. Dan kalau seandainya Allah berkehendak yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam jannah. Nah, kalau seandainya Allah berkehendak untuk mengampuni dia, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Kalau seandainya Allah berkehendak tidak mengampuni dia, maka dia akan disiksa di dalam an-nar. Perhatikan kalimat yang terakhir dari hadis ini. Barang siapa yang tidak mendatangkan salat 5 waktu tersebut, nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki janji terhadapnya. Dan kedudukan dia atau posisi dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau seandainya Allah berkehendak untuk menyiksa dia, maka Allah akan menyiksa dia. Dan kalau seandainya Allah berkehendak untuk mengampuni dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Tentunya yang seperti ini tidak berlaku kepada amalan-amalan yang ditinggalkan yang menyebabkan pelakunya itu keluar dari keislaman. Karena di sini tahtal masyiah. Maka dari hadis ini diambil sebuah kesimpulan dan pelajaran bahwasanya tarikus shalah itu tidak kafir. Naam. Dan posisinya apa? Tahtal masyiah. Naam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Abu Dawud. Naam. Dan pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, ini adalah pendapat jumhur. Ini adalah pendapat jumhur, diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik rahimahullah dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.